curhat. Curhat apa? Sekarang dia udah beda. Jadi makin makin cuek. Makin Korea. Siapa sih? Mi Sedap Selection Korean Spicy Chicken. Halah, gue udah serius juga. Gue juga serius. Sekarang rasanya makin Korea. Oh iya? Ada seaweed crunch-nya. Mau dong. Nih. Gimana? Iya loh. Sedapnya. Jadi ada yang beda. Jadi makin sedap, jadi makin Korea. Karena ada seaweed crunch-nya. Ngemix di mie-nya yang kenyal dan tebal. Jinja pedas. It's the number one Korean noodle in Indonesia. Tuh kan, An Hyosop aja suka. Mi Sedap Selection Korean Spicy Chicken. Sedapnya Korea banget. You should try it. Daddy Wings would.